Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa sahbihi wa man walahu ila yaumiddin. وبعد أيها المسلمون عباد الله وهيمات السلام همبا الله رحمني ورحمكم الله سمد الله سبحانه وتعالى مرحمة كل مرحمة كليم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, di malam hari ini Allah subhanahu wa ta'ala kembali mempertemukan kita di salah satu masjid dari masjid-masjid Allah subhanahu wa ta'ala untuk mempelajari salah satu kitab dari para ulama alaihim rahmatullah, yaitu al-Syekh al-Imam Abu Abdillah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal rahimahullah, dengan syarah dari Fadilatul Syekh Rabi bin Haji Al-Madkhali hifdzahullah, yaitu kitab Usul Sunnah, prinsip-prinsip sunnah. Masih di dalam penjelasan wa tasdiku bila hadith fihi, dan membenarkan hadis-hadis tentang takdir, ila qawlihi hafizahallahu ta'ala, sampai kepada kalimat yang disebutkan oleh Syekh Rabi hafizahallahu ta'ala, semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjaganya, wa hadith ibn Mas'udin fi takdiril umuri, dan hadis Ibnu Mas'ud tentang takdir umur, umuril insan, yaitu takdir umur manusia. Al insan qila, sebagian para ulama menyebutkan inanisyan, dari kata an-nisyan. An-nisyan artinya lupa. Lupa terkadang mewarnai kehidupan manusia. Bahkan lupa menjadi salah satu sifat dari manusia. Ketika tua, pikun. Namun para penghafal Al-Quran, orang-orang yang menghafal Al-Quran, Allah jaga dari pikun walaupun sudah berusia lanjut. Ini keutamaan bagi para penghafal Al-Quran. wa hadits ibni mas'ud fi taqdir al-umri umri al-insan, dan hadits ibnu mas'ud Abdullah ibnu mas'ud Abu Abdurrahman tentang takdir umur manusia. Fi hadits ibni mas'ud radhiyallahu an, di dalam hadis Ibnu Mas'ud semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoinya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfatan thumma yakunu 'alaqatan mithla dhalika ثم يكون مضغة مثل ذلك. Sesungguhnya salah seorang di antara kalian, yujma'u khalquhu, dikumpulkan penciptaannya, fi batni ummihi, di perut ibunya, 40 yawman, selama 40 hari. 40 hari pertama, karena tahapan 40 hari ini sampai 3 tahapan. 40 hari pertama berupa nutfatan. Nutfa itu setetes mani, setetes sperma. Kemarin belum sempat kita sebutkan artinya. Thumma yakunu 'alaqatan mithla dhalik. Kemudian dari setetes mani atau setetes sperma ini jadi alaqah. Jadi alaqah misla dhalik di dalam tahapan 40 hari yang kedua. Alaqah ini setetes darah. Mani berubah menjadi darah, waktunya itu 40 hari. Thumma yakunu mudghatan misla dhalik. Kemudian alaqah setetes darah ini berubah menjadi segumpal daging misla dhalik dalam hitungan waktu 40 hari, tahapan yang ketiga. Jadi segumpal daging. Ya'ni arba'ina, yaitu 40 hari pertama, 40 hari kedua, masuk 40 hari yang ketiga. Thumma yursalu ilaihil malaku. Kemudian Allah mengutus kepadanya seorang malaikat. Iya. Di dalam penyebutan ini ada yang terlewat, barakallahu fik, yaitu penggalan fayanfukhu fihi ruha. Kemudian diutus kepadanya, kepada janin itu, seorang malaikat, fayanfukhu fihi ruha, untuk meniupkan ruh kepada janin. Sehingga pada 40 hari dalam tahapan yang ketiga, 40 hari dalam tahapan yang ketiga, yaitu totalnya 4 bulan, janin itu sudah bergerak-gerak, sudah ada denyut kehidupan. Fayumaru bi arba'i kalimatin. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada malaikat itu untuk menetapkan 4 perkara. 4 perkara bagi janin. Bikatsbi rizqihi. Yang pertama ditetapkan bagi janin yaitu di tetapkan rizkinya, ditulis rizkinya. Wa ajalihi, kemudian yang kedua, dia tetapkan ajalnya, ditetapkan ajalnya. Dari usia berapa hidup sampai usia berapa, itu sudah ditetapkan, sudah ditulis. Dan umur umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam penjelasan kitab Sunan Nabi Dawud, yaitu 60 sampai 70 tahun. Adapun yang lebih dari 60 dan 70 tahun itu sangat sedikit. 50, 40, 50. Itu kondisi tubuh sudah menurun berbeda sebelum masuk usia 40. Hadirin barakallahu fiik. Namun di usia 40 itu usia matang bagi manusia, dewasa cara berpikirnya. Baik sikap-sikapnya. Terlebih apabila dia termasuk ahlus sa'adah, termasuk orang yang berbahagia. Jika dia salah, dia tobat. Ini yang kedua, wa amalihi, dan amalnya. Amalnya ditentukan ketika dia berusia 4 bulan. Wa syaqiyun au sa'idun, celaka atau bahagia. Jadi semua perkara ini sudah ditentukan ketika manusia itu baru berusia berapa bulan? 4 bulan. Termasuk kita yang hadir di sini. 4 bulan ketika kita berada di perut ibu-ibu kita, 4 perkara ini sudah ditetapkan bagi kita. Fahadha yusamma bitakdiril umuri, maka hadis ini yusamma disebut bitakdiril umuri, dengan takdir umur. Iya, takdir rizki manusia, ajalnya, amalannya. Kemudian yang berikutnya, setelah penjelasan at-takdirul umuri, hunaka takdirun sanawiyun, di sana ada takdir tahunan. Ya'ni lailatul qadari, yaitu takdir yang ditetapkan atau ditulis pada malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadar terjadi dalam satu tahun hanya satu kali. Pada bulan apa itu? Bulan Ramadan. Lailatul Qadar ini sama dengan 1000 bulan. 1000 bulan berapa tahun? Hah? 83 tahun 4 bulan. Itu 1000 bulan. Iya, perhatikan barakallahu fiik. Dan ini hanya terjadi satu tahun itu sekali. Sehingga di sini disebut takdir sanawi, takdir tahunan. Iya. Kama qala tabaraka wa ta'ala, inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin, Inna kunna munzirin fiha yufraku kullu amrin hakimin. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin. Inna kunna munzirin fiha yufraku kullu amrin hakimin. Dalam surat Ad-Dukhan ayat 3-4. Sesungguhnya kami menurunkan pada suatu malam, malam Lailatul Qadar yang diberkahi, dan sesungguhnya kunna mundzirin, kamilah yang memberi peringatan. Iya. Fiha yufraku kullu amrin hakimin. Pada malam itu dijelaskan, ditetapkan segala urusan yang penuh hikmah. Malam itu ditetapkan takdir tahunan. Iya. Fayaktubu fiha Allahu maqadirun ma yajri 'alal 'ibadi minal a'mali salihatin wasayyi'atin wa masa'iba wa ma syakala dzalika. Maka ditulislah pada malam Lailatul Qadar, maka Allah Subhanahu wa taala menetapkan pada malam Lailatul Qadar takdir-takdir ma yajri 'alal 'ibad, yang akan terjadi pada hamba, termasuk manusia. Min a'mali salihatin wa sayyi'at wa masa'iba, berupa amalan-amalan saleh. Kejelekan-kejelekan dan musibah-musibah. Amalan saleh yang akan dilakukan oleh hamba. Kejelekan-kejelekan yang akan dilakukan oleh hamba. Musibah-musibah yang akan menimpa seorang hamba. Ditetapkan pada malam Lailatul Qadar. Wa ma syakala dzalika, dan hal-hal yang serupa dengan itu. Hadza yusamma takdir as-sanawiy alladhi yuqaddiruhu Allah fi hadhihi al-lailati. Ini disebut, iya, penjelasan ya. Takdir ini disebut takdir tahunan yang ditetapkan oleh Allah pada malam Lailatul Qadar. Pada malam Lailatul Qadar. Berarti kita sudah melewati beberapa pembahasan takdir ini. Yang pertama takdir secara umum, yang kedua takdir umur, yang ketiga takdir tahunan. Barakallahu fiik. Thumma hunaka takdiru yaumiyyun wa huwa ma yaf'aluhu al-'ibadu wa yaktubuhu 'alaihimul malaa'ika yauman fa yauman. Kemudian di sana ada takdir harian, yaitu apa yang dilakukan oleh hamba dan ditulis, dan perbuatan mereka ditulis oleh malaikat yauman fa yauman, hari demi hari, secara bertahap ditulis oleh malaikat. Ada faedah dari Al-Imamul Hasan yang disebutkan dalam kitab Tafsir Al-Baghawi. Al-Imamul Baghawi rahimahullah, semoga Allah merahmatinya. Al-Imamul Hasan rahimahullah, semoga Allah merahmatinya. Beliau menyebutkan bahwa anna al-malaika yajtanibuna al-insana ala halain. Sesungguhnya malaikat itu akan menjauhi manusia pada dua keadaan. Pada dua keadaan. Inda ghaitihi, yang pertama, di saat manusia buang hajat, di saat manusia buang air besar, malaikat jauh darinya. Iya. Kemudian yang kedua, wa inda jima'ihi, di saat manusia bersenggama, di saat manusia melakukan hubungan intim, hubungan badan. Ada dua keadaan ini, malaikat yajdibunal insana, mereka menjauhi manusia. Perhatikan. Thumma hunaka takdirun yaumiyun wa huwa ma yaf'aluhu al-ibadu wa yaktubuhu 'alaihimul malaa'ikah yawman fa yawman. Kemudian di sana ada takdir harian, yaitu takdir tentang perbuatan hamba yang ditulis oleh malaikat. Perbuatan hamba-hamba itu ditulis oleh malaikat, yauman fa yauman, hari demi hari, tahapan demi tahapan. Qala wal imanu biha, kemudian penjelasan berikutnya, wal imanu biha. Alhamdulillah jam sudah sama. Ada akhfillah, akhun al-karim, hafizahullah ta'ala, semoga Allah menjaganya, yang memberikan baterai untuk diganti. Semoga Allah menjaganya dan keluarganya. Qala wal imanu biha, dan beriman dengannya. Wal imanu biha, biha bin nusus, dan beriman dengan an-nusus, dengan nas-nas, dengan dalil-dalil. Iya. Ucapan yang ringkas disebutkan oleh Syekhul Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah, ibn Abdul Wahhab rahimahullahu taala, semoga Allah subhanahu wa taala rahmatinya, di dalam kitab Thalathatul Usul wa Adilatuha, Ma'rifatu Dinil Islam bil Adillah. Ini patokannya, mengenal agama Islam dengan dalil dalil. Wal imanu biha, dan beriman dengannya, dan beriman bin nusus, beriman dengan dalil dalil, naus nas. La yuqalu lima, dan tidak dikatakan mengapa. Lima fa'ala Allahu kadza, mengapa Allah melakukan hal ini. Walima qaddaru kadza, mengapa Allah menakdirkan ini. Walima amara bi kadza, walima amara bi kadza, dan mengapa Allah memerintahkan hal ini. Walima naha an kadza, dan mengapa Allah melarang hal ini. Penjelasan dari kalimat ini, qala la yuqalu lima wala kaifa, dia mengatakan la yuqalu lima wala kaifa, dan tidak mengatakan mengapa dan bagaimana. Innama huwal imanu, yang pertama beriman, yang kedua wal istislamu, berserah diri, wa taslimu, tunduk. Ini yang harus ada pada orang yang beriman. Beriman, berserah diri, tunduk. Lianna hadhihi tasaulati qad takunu nashi'atan anil i'tirad, anil i'tiradat, ala Allahi tabaraka wa ta'ala ala qadarihi. Karena pertanyaan lima wala kaifa, mengapa dan bagaimana, adalah bentuk kritikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mengkritik Allah subhanahu wa ta'ala tentang takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Ala syar'ihi. Ucapan mengapa dan bagaimana adalah kritikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala tentang syariatnya. Apa pantas kita sebagai makhluk ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala mengkritik Allah subhanahu wa ta'ala Rabbul Alamin? Ala amrihi wa nahihi. Pertanyaan mengapa dan bagaimana adalah kritikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala tentang perintahnya dan larangannya. Tentang perintah Allah dan larangan Allah subhanahu wa ta'ala. Fama alaika illa taslim. Maka wajib atas kamu. Tidak ada pilihan lain bagi kamu. Illa taslim. Kecuali tunduk kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Khosatan fi babil qadari. Secara khusus pada bab takdir. Iya, ini koidnya ini. Ini pengikatnya di sini. Khosatan fi babil toyib, fi babil qadari. Secara khusus pada bab takdir. Masya Allah. Lianna bab al-qadari kama yuqalu sirrullahi tabaraka wa ta'ala. Karena sesungguhnya bab takdir sebagaimana yang diucapkan sirrullah, rahasia Allah. Takdir itu rahasia Allah. Tabaraka wa ta'ala. Takdir adalah rahasia Allah. Fama arafta minhu fahmadillah. Apa yang sudah kamu ketahui dari takdir, maka pujilah Allah. Apa yang sudah kamu ketahui tentang takdir, maka pujilah Allah subhanahu wa ta'ala. Di sini kita ya, secara khusus ya, dan kaum muslimin secara umum yang ada di luar sana, sudah mengetahui takdir secara umum dari penjelasan para ulama. Maka sikap yang harus diambil yaitu memuji Allah. Kita sudah mengetahui penjelasan takdir umur dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dijelaskan oleh Syekh Rabi' hafizahullah taala. Maka sikap yang harus diambil yaitu memuji Allah subhanahu wa taala. Kita sudah mengetahui takdir tahunan dari penjelasan para ulama alaihim rahmatullah. Maka sikap yang harus diambil yaitu memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Kita sudah mengetahui takdir tahunan yang tadi, kemudian harian dari bimbingan para ulama, dari Syekh Rabi' hafizallahu ta'ala. Maka sikap yang harus kita ambil yaitu memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Iya. Barakallahu fik. Ilmunya dijelaskan oleh para ulama dan kita sama-sama mengetahuinya dari penjelasan beliau hafizahullah ta'ala. Maka kita harus memuji Allah, kita sanjung Allah, kita puji Allah. Wa ma lam ta'rif ma 'alaika illa taslim. Dan adapun takdir yang kamu belum ketahui, maka wajib bagimu untuk tunduk. Iya. Barakallahu fiik. La takul, dan kamu tidak mengatakan lima wala kaifa. Mengapa dan bagaimana? Innama huwa tasdiqu wal imanu biha. sesungguhnya membenarkan dan beriman kepadanya. Membenarkan tentang takdir dan beriman kepada takdir. Ingat ya, mengingkari takdir bukan ahlus sunnah. Mengingkari takdir bukan ahlus sunnah. Ucapan ahlus sunnah ini bukan ucapan baru. Bukan ucapan yang ada dan muncul di zaman ini. Ucapan ahlus sunnah ini sudah ada sejak zaman dahulu. Penjelasan Al-Syeikh Abdurrahman ibn Hasan al-Syeikh rahimahullah, beliau mengatakan as-sahabatu wa tabi'una wa man ja'a ba'dahum min ahli sunnah. Sahabat, tabi'una, tabi'un murid-muridnya, sahabat. Iya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam punya halaqah ilmiah dan yang beliau ajari ilmu agama adalah para sahabat sepeninggal Rasulullah, sepeninggal Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat juga punya halaqah ilmiah dan orang yang mempelajari ilmu dari mereka yaitu at-tabi'un. Para at-tabi'un. Wa man jaa'a ba'dahum. Dan para ulama yang datang setelah mereka dan orang-orang yang datang setelah mereka min ahli sunnah, dari ahli sunnah. Ini penyebutan yang sudah lama. Barakallahu fiik. Iya. Innama huwa tasdiqu wal imanu biha. Sikap yang harus dilaksanakan yaitu membenarkan takdir dan beriman kepada takdir dengan an-nusus, dengan dalil-dalil yang ada. Hadzal wajibu 'alal muslimi. Dan hal ini adalah wajib bagi seorang muslim. Wajib bagi seorang muslim untuk membenarkan dan beriman kepada takdir sesuai dengan nas-nas dan dalil-dalil yang ada dari Al-Qur'an was sunnah. Barakallahu fiik. Bukan disebutkan al-mu'mini. Namun al-muslimi. Umat Islam, muslim. Wa hadza muqtada syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Dan ini adalah tuntutan syahadat alla ilaha illallah, tuntutan dari persaksian, kandungan dari persaksian alla ilaha illallah, sesungguhnya tidak ada sesembahan kecuali Allah, wa anna Muhammadan Rasulullah, dan sesungguhnya Muhammad adalah utusan Allah. Annaka mustaslimun lillahi fima ya'muru bihi wa yanha anhu wa yashra'uhu fima wa yakdiru alaika min khairin wa syar. Sesungguhnya kamu mustaslimun lillah, harus tunduk dan pasrah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maaf, harus tunduk dan berserah diri kepada Allah terhadap apa yang diperintahkan, dilarang dan disyariatkan dan yang telah ditakdirkan untukmu. Min khairin wa syar, berupa kebaikan dan kejelekan. Seorang mukmin dalam kehidupan dunia ini senantiasa dia akan diuji, diuji dan diuji dengan al-masa'ib, dengan musibah-musibah. Sehingga ketika dia meninggal dunia dalam keadaan tidak membawa dosa. Ini sunnatullah. Ini ketetapan Allah subhanahu wa ta'ala. Ayuhal muslimuna ibadallah, wahai umat Islam, hamba-hamba Allah, selesai bab ini biiznillah masuk kepada bab yang baru pada pertemuan mendatang. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa menambah wawasan dan pengetahuan kita. وفقنا الله وإياكم فمن كان صوابا فمن الله ومن كان خطأ فمن نفسي. Jika ada benarnya semua itu datangnya dari Allah, jika ada kesalahan semua itu dari diri saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.